أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أخوتي في الله rahimani wa rahmakum minallah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembahasan kita, pengajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya dari Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan kita kembali akan melanjutkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh pensyarah kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dari kaidah-kaidah penting seputar dalil dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Al-Qur'an dan maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga kaidah seputar nama-nama Allah yang terindah dan kaidah seputar sifat-sifat Allah yang tertinggi. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan semua perkara tersebut. Tiga kaidah dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah kita akan membahas kaidah yang terakhir, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatul Rabi'ah Fima naruddu bihi alal mu'attilah. Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, adalah apa yang kita membantah dengannya golongan mu'attilah. Mu'attilah, ya, mu'attilah dari kata attala, ya, yang berarti at-tarku war-raddu, ya. Dan al-mu'attilah adalah golongan yang mereka menolak nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Yatrukuna ma yajibu fi haqqillah taala min al-asma'i was-sifah. Mereka meninggalkan apa yang merupakan kewajiban kita dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'attilah ini terbagi dalam beberapa golongan, beberapa kelompok. Ya, ada mereka yang dia nufatu as-sifat, yang menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat yang ada pada mereka, dengan kerancuan berpikir bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, maka itu berarti haruslah kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mereka memahami penetapan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka pun menolaknya, menolak si sifat. Ini ada yang seperti ini, kelompok yang menolak sifat Allah secara keseluruhan, ya. Mereka dari golongan Jahmiyah, ya. Ya, kemudian yang berikutnya nufatu ba'du sifat, itu kelompok yang menafikan sebahagian sifat, menetapkan sebahagian yang lainnya. Apa yang menurut akal mereka bisa diterima oleh akal, ya, maka mereka tetapkan. Apa yang mustahil menurut akal, maka mereka tolak, mereka tidak menerimanya, ya. Golongan seperti ini seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, menerima sebagian sifat, sifat az-zat mereka terima, sifat fi'liyah mereka tolak. Baik. Ada pula yang dia menafikan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini juga terbagi beberapa golongan, ya. Ada yang dia disebut sebagai La Adriyah. Setiap kali ditetapkan atau disebutkan akan nama Allah Subhanahu wa taala, dan apakah ditetapkan baginya nama atau sifat, maka mereka katakan La Adri, saya tidak tahu, ya. Ada juga kelompok yang ya jahilah, ya al-mu'attilah, yang jahil, ya. Ada kelompok yang dia menetapkan bagi Allah ya, nama atau sifat tetapi dengan nama-nama yang sifatnya adalah salbi, ya, semuanya negasi, negatif. La dakhilal alam wala kharijahu, bahwa Allah itu, kata mereka, bukan di luar alam semesta, juga bukan di dalam. La fauqa wala tahta, bukan di atas, juga bukan di bawah. Dan seterusnya dari apa yang mereka sifatkan bagi Allah dengan sifat-sifat yang imma dia bertentangan, saling bertentangan, ya, mutadadah, ataupun dia menetapkan satu sifat yang dia, atau mereka menafikan, ya, semata menolak sifat tersebut atau nama tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan semua kelompok ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Aqidah Tadmuriyah. Baik. Maka mereka ini adalah golongan Mu'attilah. Golongan yang menolak apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan perbedaan, perselisihan di antara mereka tentang nau'iyah at-ta'til, tentang jenis apa yang mereka tolak tersebut. Tapi mereka terkumpulkan dalam satu golongan yang disebut apa tadi? Mu'attilah. Mu'attilah. Tayyib. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-mu'attilatu humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi wa sifatihi wa yuharrifuna an-nususa an zahiriha wa yuqalu lahum al-mu'awwilah. Tayyib. Mu'attilah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, mereka adalah golongan yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Mengingkari sebahagian dari nama-nama Allah dan sifatnya. Ya, kalimat mengingkari sebahagian berarti mereka juga menetapkan sebagian. Ya, jadi ini berarti satu golongan dari kelompok Mu'attilah. Ya, yang mereka yuthbituna ba'd as-sifat wa yunfauna ba'd al-akhar. Mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lainnya. Yang lebih tepat disebutkan bahwa sifat yang mereka tetapkan adalah sifat dzatiyah. Ya. Yang mereka sebutkan dengan sifat ma'nawiyah. Sifatu makna atau sifat ma'nawiyah juga dengan istilah yang lainnya. Ya, yaitu bahwasanya Allah SWT kaunhu 'aliman. Ya. Sami'an basira, hayyan, qadiran, murida. Ya, tujuh sifat yang masyhur, ya, yang ditetapkan oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selebihnya mereka menolak. Ya, apalagi sifat fi'liyah, bahwa Allah bersifat dengan sifat itu kapan Allah kehendaki. Karena mereka mengatakan itu melazimkan hululul hawadits billahi azza wa jalla, bahwa Allah bisa menyatu padanya perkara baru yang dia makhluk. Ya. Dan dengan itu sesungguhnya mereka telah mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh para salafus saleh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu termasuk sifat fi'liyah. Ya, dan Allah berfirman fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, ya, kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah dengan perbuatannya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka ada sifat Allah yang Allah bersifat dengannya kapan Allah kehendaki. Itulah sifat fi'liyah yang telah kita bahas dalam kaidah-kaidah sebelumnya. Baik. Maka sekali lagi, sebenarnya Mu'attilah adalah kumpulan genus, kumpulan yang besar, ya, ya, itu golongan yang menafikan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala sebahagian atau seluruhnya. Itu genusnya atau famili atau ordonya, ya. Nah, kemudian ada spesies-spesiesnya lagi, ada yang kecil dari mereka. Nah, di sini sepertinya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menginginkan mereka, yaitu golongan yang menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lainnya, ya. Kenapa? Karena mereka wallahu alam bisawab, ya, golongan yang paling muncul, ya, dari golongan mu'attilah. Dan boleh dikatakan bahwa sebagian besar dari golongan mu'attilah itu telah hilang. Paham ya? Ya. Adapun golongan yang dimaksud yang menafikan sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lainnya, maka mereka ini ada, eksis sampai hari ini, bahkan mungkin ya mewakili apa yang disebut sebagai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengklaim sebagai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, ya. Tayyib. Kata Syekh, humul ladina yunkiruna syai'an min asma'illahi wa sifatih. Mereka adalah golongan yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa yuharrifuna an-nusus an zahiriha. Lalu mereka memalingkan, ya, menyelewengkan sebagian nas, ya, keterangan-keterangan yang datang tentang nama atau sifat Allah yang bertentangan dengan apa yang mereka nafikan, ya, atau bertentangan dengan apa yang, ya, atau di luar dari apa yang mereka tetapkan, ya. Mereka menetapkan apa yang menurut mereka sesuai dengan akal yang sehat, ya. Adapun selain itu, maka mereka takwilkan, ya, yuharrifuna an-nususa an zahiriha, dari maknanya yang zahir. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah, dan dikatakanlah mereka karena itu sebagai apa golongan mu'awwilah, eh, dari kata awwala yu'awwilu ta'wilan, yaitu golongan yang menafsirkan dengan tafsir, ya. Ta'wil sebenarnya disebutkan oleh para ulama ada tiga maknanya. Ta'wil ada tiga makna. Yang pertama, ta'wil bimakna haqiqatu syai', hakikat suatu perkara, telah disebutkan dahulu dalam firman Allah dalam surah Yusuf, ketika beliau bermimpi dengan mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Maka ayahnya ketika ditanya tentang hal itu mengatakan, la taksus ru'yaka ala akhik, ya, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Yang zahir bahwa bapaknya mengetahui akan makna dari takwil tersebut, tetapi beliau tidak ingin menyampaikannya. Nah, pada akhir-akhir ayat dari surah Yusuf, kemudian terjadilah takwil kenyataan fakta dari apa yang sebelumnya datang dalam mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka dia pun berkata, yaitu ketika 11 saudaranya sujud kepadanya, ayah dan ibunya juga dikumpulkan kepadanya, maka mereka pun sujud, sujud penghormatan. Maka beliau berkata seperti yang Allah sebutkan perkataan dalam Al-Quranul Karim surah Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah ta'wil dari ru'yah, mimpi saya yang terdahulu. Maksudnya ta'wil apa? Haqiqatu syai', hakikat sesuatu yang telah saya dapatkan dalam mimpi, inilah perwujudannya, inilah kenyataannya. Itu makna yang pertama. Makna ini adalah Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat apa yang kita sebutkan dari ketika turunnya firman Allah, ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la. Maka adalah Nabi menggunakan ini dalam bacaan ruku dan sujudnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dalam ruku beliau mengatakan subhana rabbil azim. Fasabbih isma rabbikal a'la. Maka ketika sujud beliau berdoa apa? Subhana rabbil a'la. Namun ketika akhir usia beliau, Fatu Makkah, turunlah firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, fakana yaqul atau yang kemudian mengucapkan di akhir hayat beliau doa ruku dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, kata beliau kana yuawwilul qur'ana, adalah beliau mewujudkan Al-Qur'an itu, paham ya, wujud mempraktekkan dalam bentuk nyata dalam perbuatan yang real, itu sudah disebut dengan ta'wil. Mana yang kedua dari ta'wil adalah tafsir. Tafsir, penjelasan yang benar dari suatu perkataan, ya. Nah, ini juga makna yang ya muta'aruf indah salaf, dipakai oleh generasi salaf, ya. Dan juga kita dapatkan bahwa sebahagian kitab tafsir Al-Qur'anul Karim dinamakan oleh penulisnya dengan nama ta'wil, seperti Imam Al-Qasimi dengan kitabnya Mahasinu Ta'wil, Mahasinu At-Ta'wil, tafsir, ya. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya sangat banyak menyebutkan, ya, tentang tafsir dan mengatakan wa ta'wilu hadhil ayat kada, ta'wil dari ayat ini adalah demikian. Maksudnya ta'wil apa tadi? Tafsirnya, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, makna yang atau pengertian ta'wil yang muta'aruf indal muta'akhirin, dipakai di kalangan ulama belakangan. Apa itu? Yang disebutkan dalam ilmu usul, nanti didapatkan mungkin oleh para akhwat insyaAllah ketika belajar masalah usul, yaitu sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir, ya, liqarinatin, ya, yaitu dipalingkannya lafal, ya, dari maknanya yang zahir, ya, karena adanya qarinah, adanya bukti keterangan yang kuat yang memalingkan ia dari makna, ya, yang asal, disebut makna hakikatnya bergeser, ya, bergeser. Seperti misalnya, ya, al-asad, lafal asad, harimau atau singa, ya, itu untuk apa? Haiwan al-muftarish, ya. Namun ketika digunakan kepada seseorang, dikatakan Khalid bin Walid asadun min usudillah, ya, Khalid bin Al-Walid, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, ya, panglima perang dari para sahabat, dikatakan dia adalah salah satu di antara singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Maka singa di sini disebutkan apa? Ya, bukan atas hakikinya, ya. Bukan difahami sebagai singa yang betul-betul menerkam, ya, tapi dia adalah singa dalam hal keberaniannya, ya, dalam kepahlawanannya, dalam keberaniannya, ya, kegarangannya, ya. Maka ini namanya menurut mereka adalah ta'wil, ya, dipalingkan dari makna asal atau makna hakiki karena adanya qarinah, dalil yang menunjukkan akan perkara tersebut. Insyaallah tidak ada masalah dengan ini. Hanya saja kemudian, ya, sebagian dari golongan kaum muslimin tadi meluaskan permasalahan dan menjadikan itu sebagai pokok dalam perkara hadis dan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan bahwa semua ayat dalil-dalil tersebut atau yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka tetapkan, maka disebut oleh mereka harus ditakwil, harus dipalingkan dari maknanya. Maka ketika datang firman Allah, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dalam surah Al-Lail misalnya, mereka mengatakan itu bukan apa, maji'ur rabb azza wa jalla, bukan Allah yang datang, ya, tetapi maksudnya adalah maji'u rahmatihi, yang datang adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Demikian bentuk ta'wil yang ada pada mereka, ya. Maka sekali lagi, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan pembahasan ini bahwa mu'attilah yang beliau maksud bukan mu'attilah sebagai famili, genus, ordo, ya, yang kumpulan yang besarnya, tetapi yang maksud adalah Mu'attilah al-Mu'awwilah. Mu'attilah al-Mu'awwilah, golongan ahlu ta'wil, ya. Dan itu dari golongan Maturidiyah dan Asyairah. Baik. Kata beliau kemudian dalam kaidah membantah golongan atau kelompok ini, wal qaidatul 'ammatu fi ma naruddu bihi 'alaihim, dan kaidah umum yang kita membantah mereka dengannya, an naqula, maka kita mengatakan inna qaulahum khilafu zahirin nusus wa khilafu tariqatis salafi wa laysa 'alaihi dalilun sahih wa rubbama yakunu fi ba'd as-sifati wajhun rabi' aw akthar. Maka Syekh menyebutkan tiga dalil, tiga keterangan, tiga kaidah penting yang umum yang kita bisa dengannya membantah, ya, pendapat dari golongan yang menetapkan sebagian nama dan menolak sebagian yang lainnya, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lainnya. Apa kaidah itu? Kata beliau ada tiga. Ya, yang pertama, inna qawlahum khilafu zahirin nusus, bahwa perkataan mereka menyelisihi apa yang zahir dari nas, menyelisihi apa yang zahir dari nas. Dan saya tersebutkan dalam pertemuan terdahulu, yang dimaksud dengan yang zahir adalah yang mutabadir, yang difahami langsung dari suatu kalimat, ya. Dan apa yang difahami dari suatu kalimat itu tidaklah dibangun kepada makna asal kalimat itu saja, tapi juga dilihat kepada qarinah, bukti-bukti, ya, tanda-tanda dalam kalimat tersebut dari lafal yang disebutkan yang menunjukkan makna yang sesungguhnya, yang menunjukkan makna yang sesungguhnya. Jadi itu kaidah pertama. Kita mengatakan bahwa pendapat mereka, takwil mereka, penafsiran mereka terhadap ayat sifat dan hadis-hadis sifat tersebut menyelisihi apa yang zahir dari nusus. Apa yang zahir dari nusus. Dan kita tahu bahwa masyhur dari kalangan para salafus saleh, mereka menetapkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yunkirunah, dan mereka tidak mengingkarinya. Ya. Mereka terima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tetapkan. Ya. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan, ya, ala ta'manuni fa ana aminun man fis sama, ya, yang diantara kisah yang melatar belakangnya adalah tentang kejadian Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana orang-orang Quraisy menjadikan itu sebagai bukti yang paling kuat untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, tidak mungkin Nabi berjalan ke Baitul Maqdis dalam semalam atau setengah malam, apalagi naik ke Sidratul Muntaha dengan sekejap. Ya, maka mereka terus menyebarkan itu sebagai bentuk keraguan-keraguan kepada kaum muslimin hingga mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka mengabarkan, apa pendapatmu wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa sahabatmu telah mengatakan ia datang ke Baitul Maqdis, ya, pada malam hari, kemudian dia berangkat ke Sidratul Muntaha, ya. Apakah engkau akan membenarkan perkara tersebut? Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, yang dengannya dia dijuluki sebagai Siddiqul Hadil Ummah, kata beliau, fa ana usaddiqu bima huwa akbaru min dzalik. Aku tetap membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam perkara yang lebih besar dari itu. Apa itu? Ya'tihi khabarus sama' lailan wa nahara. Datang kepada Nabi berita dari langit, turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lailan wa nahara, pada waktu malam maupun siang. Tidak kenal waktu, itu kan malam, ya. Bahkan kadang siang datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu kebenaran yang kita terima. Maka beliau menunjukkan tidak adanya keraguan dalam diri beliau terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Awala ta'manuni? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Fa ana aminun man fis sama, sedangkan aku adalah pemegang tanggung jawab, orang yang diberikan amanah oleh pencipta langit, atau man fis sama, kepada zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi zahirun nusus adalah apa yang mutabadil minan lafz wa ma yuradu bihi, ya, apa yang langsung difaham dari lafal dan apa yang diinginkan, biqara'il ahwal, ya, dari qarinah-qarinah yang ada, baik qarinah lafziyah dalam lafal maupun qarinah al-haliyah dari keadaan konteks ketika diucapkan kalimat tersebut. Tayyib. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, khilafu tariqati salaf. Ini menyelisih jalannya salafus shalih. Salafus shalih kita sebutkan bahwa apa? Dari perkara yang menjadi sifat dari salafus shalih adalah apa? Ya, qabulu ma nataqa bihi Allah, ya, wa ma nataqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menerima apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dengan penerimaan, ya, isbatan bila tamsil, penetapan tanpa menyerupakan, ya, wa tanzihan, dan mereka sucikan bagi Allah, ya, dari segala bentuk sifat kekurangan, cela dan aib, ya, juga disebut dengan sifat salbi, salbiyah, ya, tanzihan bila ta'til, yang tujuannya adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, bukan menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaidah yang kedua, khilafu tariqati salaf. Yang pertama, khilafu zahirin nusus. Yang kedua, khilafu tariqati salaf. Ya. Yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahih. Tidak ada dasarnya yang sahih dari takwil yang mereka bawakan, keterangan yang mereka datangkan, ya. Bahkan kita dapatkan keterangan-keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan makna tersebut. Ya. Sebagai contoh misalnya tentang fauqiyah, ulu wal fauqiyah, sifat Allah bahwa Allah di atas. Ya. Maka ini sangat banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, amintum man fis sama, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah di atas langit. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, keterangan yang ini yang banyak tadi bukan hanya pada satu tempat menjadikan adalah mustahil, ya, fis sama di sana ditafsirkan dengan tafsir yang batil yang keluar dari makna yang zahirnya. Kenapa? Karena al-aslu fil kalam lil ifadah. Hukum asal dari ucapan pembicaraan apa tujuannya? Memberikan faedah. Itu al-alfaz qawaidul ma'ani. Lafal itu kita datangkan untuk menyampaikan makna yang terang, makna yang jelas. Maka ketika datang berulang dalam bentuk yang banyak, ya, ilaihi yas'adu kalimut tayyib, ilaihi, ke atas, kepada Allah, yas'adu, yas'adu artinya su'ud, artinya min taht ilal fauq, ya, semua keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa Allah fi jihatil hulu, yang banyak seperti itu adalah mustahil untuk kita katakan dia harus ditakwilkan keluar dari makna yang zahir. Kenapa? Karena kalau begitu dia menjadi asal sekarang. Berarti asalnya maknanya harus ditakwil. Ya. Kenapa? Karena banyak keterangan. Paham ya? Sedangkan yang banyak keterangan itu yang pantas menjadi asal. Ya, dan takwil keluar dari asal. Ya. Ya, kalau ini kebalikan, ya. Apa yang ditakwilkan, keterangan-keterangan yang butuh takwil lebih banyak. Ya. Nah, ini bantahan untuk apa yang sekarang berkembang lagi tentu menjadi syubhat dari golongan orang-orang seperti ini ketika mereka mengatakan bahwa hadithul jariyah hadith Muawiyah bin Hakam As-Sulami sahih riwayat Muslim, ketika Nabi bertanya kepada seorang budak yang akan dimerdekakan oleh Muawiyah, kata beliau, ya, aina ar-rab fis sama, ya, dan sebuah riwayat asyara biyadihi ila sama, ya, wa man ana qal anta Rasulullah, kata Nabi, i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia orang beriman. Ya, mereka katakan ini sama enggak benar ini. Ya, katanya apa di antara kesamaran mereka, ya, hati-hati ya, tapi yang sampai kita malah terpengaruh ya daripada syubhat mereka. Mereka mengatakan bahwa pertama, bagaimana mungkin keterangan yang menunjukkan akan keislaman, Islam diketahui dari mana? Keislaman seseorang itu dari mana? Keislaman. Syahadatain kan? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kata mereka, "Ah, oh, ini enggak benar nih." Ya. Kita kalau ingin mengecek keislaman kan harusnya dengan syahadatain. Masa ditanya mana Allah? Ya, siapa saya? Ya, kata mereka ini tidak benar. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan atashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, ya. Sehingga katanya ini berarti keliru, lafalnya ini keliru. Yang benar syahadatain. Kalaupun dia benar, masa sih seorang muslimnya ditetapkan dengan syahadat, tiba-tiba ada satu hadis yang muncul mengatakan ditetapkan dengan keimanan. Paham ya? Nah, ini gampang sekali bantahnya. Apa? Ya, seperti yang dulu akhwat kita sebutkan, akhwat ya, dalam syarah hadis Abu Hurairah, umirtu an uqatilan nas, dalam peperangan, ya, ketika Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang telah membunuh beberapa orang muslim, beliau menyebutkan kalimat syahadah, ya, kemudian tetap bunuh, dia menyangka ini mungkin karena dia takut mati saja, maka harus menegurnya, ya, maka disebutkan dengan apa, orang tersebut menyatakan keislamannya, ya. Dalam sebagian hadis disebutkan hadis Abdullah bin Umar yang kita pernah ceritakan, kisah ketika sebagian orang yang diserang oleh kaum muslimin, mereka mengatakan sobi'na aradu aslamna, kami sudah masuk Islam, tetapi pemimpin pasukan ketika itu tetap menawan mereka, bahkan memerintahkan agar keesokan harinya semua yang punya tawanan untuk membunuh tawanannya. Maka Ibnu Umar menolak hal itu dan mengatakan bahwa mereka telah berislam, dan beliau diikuti oleh sahabat yang lainnya hingga sampai ke Madinah. Maka Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Umar, Abdullah bin Umar. Diterima keislaman, ya, tidak harus dengan kalimat syahadah, tapi bima yadullu alaihi, dengan apa yang menunjukkan keislamannya. Paham ya? Ya, jadi akhirnya di sini faedah yang penting, ditetapkan keislaman tidak hanya dengan kalimat syahadah. Memang itu yang pokok. Tetapi kalau ia telah menampakkan berserah dirinya ia, dan maksudnya dia adalah dinul Islam, ya, wa lam yuhsin an nutqu bihi, meskipun dia tidak mampu mengucapkan dengan baik, yuqbalu minhu, maka diterima dengannya. Tidak, ya, sebab ayo ulang asyhadu, ya, tidak tiba-tiba mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah, oh, sudah Islam, enggak usah, atau coba belum, harus ulang dulu, saya harus yang dikte, harus saya yang imla asyhadu, enggak kan? Meskipun disebutkan setelah mungkin dengarkan dakwah, langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka berarti dia sudah muslim, ya. Kemudian begitu juga kalau misalnya dalam debat, ya, seperti ada yang kisahnya siapa, Sakhir naik ya. Ya, ketika berdakwah kepada seorang wanita apa? Buddha, Hindu ya. Ya, Hindu yang masuk Islam kemudian kan. Cuma ditanya, "Kamu begini?" Ya, "Kamu begitu ya, berarti kamu salah muslim." Selesai. Tambah dia sama. Ayo sebutkan kalau itu ulangi. Ya. Ada ya, ada aja. Tetap dimilai juga syaratnya ya. Iya. Baik. Soalnya tidak harus seperti itu. Dengan apa yang menunjukkan keislamannya, maka dia telah diterima keislaman seseorang. Ya. Maka ikhwan fi din azinallahu wa iyyakum. Jadi kalimat yang disebutkan tadi menta'wil hadis jariyah ya, dengan mengatakan bahwa dia menyelisih apa yang datang dalam makna syahadatain, artinya kok dicek keislamannya dengan perkara itu bukan dengan kalimat syahada, itu bukan itu adalah perkara yang keliru. Dikatakan bahwa tidak mesti dengan kalimat syahada ya. Bisa dilihat pula dalam apa yang disebutkan oleh para ulama dari tafsir makna hadis Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian mengatakan bahwa ini maksud adalah kalimat syahadatain harus. Sebagaimana tidak ya, dengan la ilaha illallah cukup, dan hadisnya seperti itu. Karena pengakuan la ilaha illallah menuntut adanya pengakuan yang berikutnya, itu apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan seandainya dia hanya sanggup mengucapkan Allah saja ya, fahadha yadullu ala anna akhiru kalamihi la ilaha illallah, itu sudah cukup untuk menjadi saksi bagi kita bahwa dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia hanya mengatakan Allah Allah Allah kemudian meninggal. Paham ya? Baik. Maka ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum, sekali lagi bahwa hadis jariyah tidak bersendiri. Yang mengatakan fi sama, ya kan? Keterangan Al-Qur'an dan sunnah sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah fi jihatil ulu, bahwa Allah di atas. Jelas ya? Ya. Sehingga kalau kemudian kita mentakwilkan hadis jariyah, kita butuh mentakwil keterangan yang sangat banyak. Dan ketika keterangan yang banyak ditakwil, yang tidak ditakwil cuma sedikit, maka ini keluar dari hakikat takwil. Bahwa takwil adalah mengeluarkan makna kalimat dari makna asalnya ke makna yang lain karena korina. Ketika takwil ternyata banyak digunakan, maka berarti itu jadi asal. Ya, dan itu salah berarti. Kaidah mereka keliru. Jadi yang benar bahwa innallaha fi jihatil ulu. Ya, seperti akan datang nanti keterangan dalam pembahasan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tadi tidak ada dalil yang sahih. Ya. Yang kita sebutkan walaisa alaihi dalilun sahih, bermakna sahihun wa sharih. Sahihun maknanya dua. Sahihun lihat di kitab, ya. Walaisa alaihi dalilun sahihun, ya. Sahihun, ya. Min haitsu dilalah, ya. Wa sahihun min haitsu ats-tsubut. Ya, bahwa dari sisi maknanya tidak sahih. Kalaupun ada dari sahih, dari sisi riwayat sahih, tapi tidak sahih dalam sisi makna. Kalaupun ada yang ya, secara makna sahih, maka tidak secara riwayat. Sehingga disebutlah walaisa alaihi dalilun sahihun ay sahihun fid dilalati wasthubut. Ya, atau kadang disebutkan walaisa alaihi dalilun sahihun fi tsubutiyah wa sharihun sharih ay fi dilalah. Baik. Hadza bi rubbama yakunu fi ba'd as-sifat wajhun rabi' aw akthar, mungkin juga pada sebagian sifat ada sisi keempat ya, atau lebih dari itu, seperti akan datang nanti dalam tatbiknya, dalam praktiknya beliau sebutkan, dan yudhafu ilaihi, ditambahkan padanya bantahan begini, bantahan begitu. Kadang sampai lima beliau sebutkan. Ya, selain tiga yang disebutkan di awal. Apa itu? Yang pertama? Ya, mukhalifun li zahiri an-nas. Zahir fi nusus. Kedua? Mukhalifun li tariqati salaf. Kemudian yang ketiga? Laisa alihi dalilun sahihun, sahihun fit tsubutiyah wad dilalah, atau laisa alaihi dalilun sahihun dalam kurung wa sharihun. Gitu, ya, seperti itu biasanya. Ya. Dan menyelisih jalan salafus saleh ini juga bukan perkara yang remeh, ya. Bahwa kita mengetahui dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jalan salafus saleh. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi, hadis Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, ya. Kemudian juga di antara ayat menjaga hal itu adalah firman Allah, ya, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina ittaba'uuhu bi-ihsan, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqari tadau, jika mereka beriman, itu orang-orang musyrik kafir, bimithli ma amantum bihi, seperti apa yang kalian beriman dengannya wahai para sahabat, faqadih tadau, maka mereka telah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ayat yang paling tinggi menunjukkan hal itu adalah apa? Satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan salafus saleh dalam beragama, dia yang ada pada surah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang tahu? Surah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, ya, yang selalu berulang-ulang kita baca dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali dengannya. Apa itu? Al-Fatihah. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal, dijelaskan siapa siratal mustaqim itu? Siratal ladina an'amallahu alaihim. Siratal ladina an'amta alaihim, afwan. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan anugerah kepada mereka. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa yang an'amta alaihim? Siapa dia? Sahabat. Ya. Nah, ditanyakan kepada Hasan al-Basri, ucapan dari seorang tabi'in yang lainnya yang mengatakan Abu Bakar wa Umar. Ya. Dia adalah Abu Bakar dan Umar, maksudnya bukan pengkhususan, tapi dia contoh dari orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah dari para sahabat. Semua para sahabat mereka diberikan anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Itu ittiba'uhum linnabi sallallahu alaihi wasallam. Syarful mutaba'ah. Dan itu menjadikan mereka pun mendapatkan keutamaan yang berikutnya. Apa itu? Syarful subha, suhbah. Kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Karena ada juga orang yang hidup bersama Nabi. Ya kan? Ya. Tetapi kemudian mereka lam yurzak al-ittiba', tidak diberikan hidayah untuk mengikuti Nabi SAW. Fakhalafahu, maka mereka menyelisih, bahkan harabahu, memerangi Rasulullah. Fahum, ya, maka mereka bukan dari golongan orang-orang yang dapatkan kemuliaan sahabat itu sendiri. Ya, taib. Saya kira jelas, ya, taib. Sampai di sini pembahasan kita insyaAllah ta'ala seputar kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan tadi bahwa ini adalah ringkasan penting, ya, inti pokok dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kaidah-kaidah beliau tentang nama dan sifat Allah, yaitu al-qawaid al-muthla. Al-qawaid al-muthla. Baik, jadi kita hafalkan ini insyaallah taala dari bahagian-bahagian kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Kalaupun kita ingin untuk tawassu di dalamnya, ya, mensyarah setiap kaidah tersebut dengan syarah yang lebih luas, maka insyaallah akan lebih baik lagi, ya, sehingga kita pun semakin faham dan mampu untuk mengurai kesamaran, kerancuan, syubhat yang berkembang seputar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fiddin. Dengan ini kita selesai dan insyaallah kita akan masuk pada matan dari kitab dan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Baik, ada pertanyaan sampai sini, ikhwah? Ya. Ya. Sedangkan dalam hadis yang lain, apakah ini Tidak. Ya. Tetap sepakat oleh para ulama bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Apakah dengan satu la ilaha illallah dapat mengalahkan misalnya? Ya, bisa. Subhanallah, ya, karena disebutkan afdhaliyahnya. Dan afdhaliyahnya ini berarti menunjukkan bahwa dia afdalu al-adhkar. Zikir yang paling utama, ya. Adapun sisi keutamaannya dari sisi makna, dia menunjukkan akan makna syahadah, ya. Dan kita tahu bahwa perkara yang paling penting yang wajib diterapkan oleh seorang hamba adalah apa? Ubudiyah, ya. Maka zikir la ilaha illallah tergantung padanya persaksian, tergantung padanya pengakuan Allah dengan uluhiyah dan ubudiyahnya, ya. Yang ini adalah kewajiban yang pertama dari seorang hamba dan kewajiban yang dengannya Allah memberikan anugerah berupa pengampunan dosa, pengangkatan derajat. Ingat hadis Anas bin Malik di akhir dari hadis Arba'un Nawawiyah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, ya. Bagaimanapun kalian berbuat, ya, selama kalian berbuat syirik, bertauhid, tidak menyekutukan Allah SWT, ya, maka Allah akan mengampuni dosa kalian, ya. Lau ataitani bi kurabil ardi khataya, ya, thum ataitani bi kurab, la ataituka bi kurabiha maghfirah. Boleh berikutkan, ya ibadi, ya, bagaimana akhir dari hadisnya? Hadis yang ke 42, ya, dari Arba'un Nawawiyah. Nah, itu menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Kita juga dengarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang hadisul bitaqah. Orang yang diampuni dosanya, waqad kana lahu 99 sijilla. Padahal dia punya 99 lembar dari dosa. Kullu sijil madal ufuq, madal basar. Setiap sijil catatan itu sejauh mata memandang. Tapi ketika Allah timbang dengan kalimat la ilaha illallah, tashat as-sijil, terangkatlah sijil tersebut yang dengannya Allah merahmati ia dan masukkannya ke dalam surga jannatul na'im. Ya, maka la syak penyebutan keutamaan dari zikir-zikir tertentu, ya, itu tidak menutupi apa yang datang dari keterangan bahwa la ilaha illallah afdalu adzikir, zikir yang paling utama. Jelas, ya? Tidak ada pertentangan, insyaAllah. Ya. Jadi kalau kita pengen sebenarnya meneliti gitu, ya, ya. Satu dalil datang dengan mengatakan kalimat ini utama, kalimat yang lain utama, kita salah satunya dengan mengumpulkan dalil yang menyatakan utama yang lebih banyak. Iya, bisa begitu. Atau kalau tidak, boleh jadi disebutkan keutamaan yang ini bahwa dia lebih utama, tidak menafikan lebih utamanya perkara tersebut dari sisi yang lain. Paham, ya? Artinya bahwa yang ini juga lebih utama dari yang sananya, dari sisi ini, yang ini lebih utama dari sana, dari sisi yang itu. Ya. Tapi untuk yang ini tidak demikian. Untuk ini tetaplah disepakati seperti pembahasan Syekh Abdul Razak bin Husain Abad dalam Fikhul Adiyah wal Adhkar, bahwa zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Itu bukan dari dalilnya banyak, ya. Ya, tetapi sebelumnya disebutkan juga di antara zikir yang utama adalah Al-Qur'anul Karim. Di antara zikir yang paling utama. Dan ada pertentangan juga. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim dari zikir-zikirnya, ya, membacanya, di antaranya tentang mana? La ilaha illallah, pasti ada. Ya kan? Contohnya ayat kursi. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyumah, sudah ada itu, ya, tercakup di dalam Al-Qur'an juga afdalu adzikir. maka kalian Al-Quran afdalul dzikir la yunafi anna la ilaha illallah afdal adzikir. Dari sisi makna dan hakiki jelas afdal dzikir la ilaha illallah. Dari sisi syumuliyah Al-Quran afdal dzikir, karena dalam Al-Quran banyak dzikir-dzikir yang lain yang terhimpun ini, dalamnya termasuk afdal dzikir yang tadi. Maka tidak ada pertentangan. Tapi secara umum bahwa dzikir yang pokok, yang utama, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tetapi ingat, itu la ilaha illallah, bukan Allah saja, ya, apalagi illallah. Paham ya? Karena sebagian orang menjadikan zikir dengan pembagian seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah, la, la, la, la, la, hu, hu, hu, ya, dibuat penggal-penggal, paham ya? Maksudnya la ilaha illallah, setelah itu illallahnya saja diambil, ya, yang paling utama. Setelah itu lafzul jarahnya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Setelah itu ada ngos-ngosan, ya. Setelah itu kemudian hu, hu, hu, hu. Itu tidak tarekat sufiyah seperti itu. Mereka menganggap dhamir, ya, hu ini afdalu dzikir. Aina dalil? Mana dalilnya? Ya, tidak ada sama sekali, ya. Dan apa maknanya hu, hu? Apa artinya hu? Dia. Dia yang mana? Kambing lewat dia. Ya. Enggak benar ya. Tidak ada maknanya. Lain dengan la ilaha illallah. La ilaha ila ma'budah bihaqqin illallah. Yufidul hasr. Hasrul ubudiyah lillahi azza wa jalla wa nafyuhu amman siwahu. Dan penafiannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dia menjadi zikir yang paling utama. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Jadi di antara yang keliru adalah penyebutan Allah di dinding, ya, dalam lembaran-lembaran, ya. Itu bentuk dari keyakinan yang keliru tadi, mengatakan bahwa zikir yang utama adalah Allah. Ya, itu Allah, itu betul Allah. Apa faedahnya? Ya. Iya, dilafalkan pun dia bukan zikir. Disebut zikir mufrad namanya. Ya, kalau tadi dhamir. Sebagaimana mengatakan bahwa zikir mufrad itu afdal zikir. Mana dalilnya? Ada enggak zikir Allah saja? Enggak ada. Nah, pun berkembang lah orang buat kreasi, pernak-pernik, tulisannya Allah, gitu kan? Itu enggak ada dasarnya zikirnya. Paham ya? Tapi sebagian menyadari itu, mencoba memperbaiki. Bagaimana caranya? Ditambahkan ya nida. Jadinya apa? Ya Allah. Tapi dia buat di sampingnya siapa? Rasulullah kan? Muhammad, tambah juga ya Muhammad. Jadilah nida istighatsah. Malah bahaya. Menyuruh kepada Allah dan menyuruh kepada Rasulullah, menyentuhkan dong. Nabi saja dikatakan kepadanya anta sayyirna. Kata dia, sayyid huwallah. Tidak. Sayyid kalian adalah Allah. Ketika ada yang mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta, menurut kehendak Allah dan kehendakmu ya Nabi. Kata dia, aja'al tani lillahi niddan. Apalagi sekarang. Diseru Allah, diseru juga Rasul, ya madad, dan seterusnya. Istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah. Kata Nabi, kata Allah menyebutkan, udu'uni astajib lakum. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, Nabi memintakan kita untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada beliau. Paham ya? Nah, ini hati-hati. Perkara sepele, tapi ternyata ada dasar akidah yang melatar belakanginya, dan itu keliru. Menyimpang. Tidak ada dalilnya dalam keterangan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Namun, akhirnya menjadi perkara yang biasa di kalangan kaum muslimin, dianggap remeh, ya, bahkan dianggap sebagai suatu hiasan supaya orang ingat kepada Allah. Asalnya karena tadi lafal mufrad dianggap sebagai zikir bersendiri, padahal tidak ada dasarnya. Setelah itu ketika disadari, dikhawatirkan, ditambahnya yakni nida, ya Allah. Sedangkan dia pun masangnya sampingnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ditambahkanlah pula pada Muhammad SAW harfun nida, ya Muhammad. Jadilah menyuruh kepada Allah, istighatsah kepada Allah dan istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa an-syirk, yang dia bentuk kesyirikan. Ya, yang qasara bihi, ya. Maka dia mengeluarkan seorang dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ya, ikhwan. Demikian, ya. Tasbih. Iya. Iya. Itu bagaimana ulama tersebut ketika dia beranggapan bahwa itu adalah apa namanya, salah satu apa namanya dalil landasannya, yaitu laisa kamtsli syai'. Ya, dalil benar, tetapi qad la yadullu ulama aradu, betul dalilnya. Kita ucapkan seperti perkataan Ali bin Abi Thalib terhadap golongan Khawarij yang berdalil ketika memerangi para sahabat, inil hukmu illa lillah, amaran la yu'badu illa Allah, hukum hanyalah milik Allah dan diperintahkanlah untuk tidak disembah kecuali Allah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ketika itu beserta Muawiyah, ya, berhukum dengan Abu Musa al-Asy'ari dan ya Amr bin al-As. Kata mereka ini pelanggaran, harusnya hukumnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka mengkafirkan dengan itu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Maka berkata Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, kata beliau, ya, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimat yang hak namun diinginkan dengannya kebatilan. Tidak tepat, ya. Dan apa afatnya, apa sebabnya, apa pangkal kesalahannya? Itu tadi. Ketika mereka mengatakan setiap kullu nasin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwithu wa rum tanziha, kata mereka. Dalam jumhuratul tauhid, ya. Setiap nas awhamat tashbiha yang memberikan iham, kesan penyerupaan, awwilhu aw fawwithu, ta'wilkan dia, palingkan dari makna yang zahir, atau fawwidhu, atau pulangkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu maknanya, warum tanziha, dan lemparkanlah dari tersebut dalam bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, mereka melakukan apa yang disebut dengan jalan takwil atau tafwid dengan alasan tanzih. Itu satu. Ya. Kemudian kedua, jadi ingat ya, mereka ada dua metode. Jadi Asy'ariyah atau metode itu salah kalau kita bahwa mereka golongan yang mufawwilah semata atau golongan yang muawwilah semata. Tidak, mereka menggunakan dua metode ini. Takwil dan tafwid. Sejalan itu. Paham ya? Nah, itu. Kemudian bahwa tujuan mereka tanzih. Dan tanzih betul, benar. Mensucikan dari laisa kamitslihi syai'un. Ya, tetapi kalimat yang masalah apa? Awhama tashbiha, memberi kesan penyerupaan. Ya. Nah, awhama tashbih ini berarti dari kesan yang timbul, ya. Nah, kesan yang timbul bisa karena propaganda, ya. Keterbatasan berpikir, kepicikan dan sebagainya. Ya kan, enggak ada standar kan? Jadi kita tahu bahwa golongan yang menolak apa yang ditetapkan Allah dari nama dan sifat, ya, alasan mereka menolak adalah apa? Prasangka bahwa kalau ditetapkan akan menyebabkan tasybih. Paham ya? Ya. Dan dengan itu mereka menolaknya. Ya. Padahal sebenarnya mereka menyangka dengan penolakan itu mereka telah tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka disebut oleh para ulama, kaidah yang penting itu apa? Kullu muawwilah musyabbihah. Setiap orang yang menolak sifat dan nama Allah, baik sebagian ataupun seluruhnya, mereka terperangkap, terjebak dengan pemikiran musyabbihah. Ya, cuman musyabbihah mereka menetapkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. kalau mereka mengilhamkan, mengambil kesimpulan salah bahwa penetapan berarti tasybih, lalu mereka tolak. Tapi mereka terjebak dengan kerangka berfikirnya orang musyabbihah yang mengatakan penetapan harus tasybih. Kan begitu berarti. Maka kullu mu'awwil musyabbih, kullu mu'attil musyabbih. Sebabnya mengapa mereka mentakwil dan mentasybih, apa? Mentakwil dan mentafwid, itu alasannya karena tasybih juga terjebak dengan pemikiran musyabbih. Yang benar apa? Ya, kita menetapkan isbatan bila tasybih tanpa penyerupaan. Wa tanzihan, kita bersihkan Allah dari sifat kekurangan bila ta'til, tapi kita tidak ingkari. Kita kenapa? Ditetapkan kok sifat itu bagi Allah. Ditetapkan sebagaimana datangnya, ya. Tetapi kita nafikan dari keserupaan dengan makhluknya. Dan jika kalimat itu benar datangnya dari Allah SWT, al-haq, falazimul haqqi haqqun, maka apa menjadi kelaziman suatu al-haq itu pasti al-haq. Hanyalah kemudian kekeliruan pada dha'fu al-fahm, dalam kelemahan memahami, kesalahan dalam gambaran dan tadi itu, ya, karena propaganda yang muncul, ya, bahwa penetapan berarti tasybih, penetapan berarti tasybih, propaganda yang muncul itu, sehingga ketika ada penetapan, oh ini musyabbih kamu, ya, musyabbih kamu, nggak boleh itu. Paham ya? Tapi seorang alim tersebut yang dia udah mengeluarkan tadi rumusan kayak tadi kan, yeah, tadi salah. Iya, yeah, jelas. Iya. Yeah. Bagaimana sih? Dia masih apa namanya seorang muslim atau? Tentunya masih seorang muslim, ya. Tapi dia dalam golongan disebut oleh Rasulullah, fataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Tidak mengeluarkan itu dari mereka dari keislaman, ya. Tapi apa yang ada di pemahaman ini, pemahaman yang berat, yang membahayakan, ya, karena berkaitan dengan salah araful ma'arif, perkara yang paling penting dalam perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengatakan bahwa ya inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan. Nabi bersabda, Allah mengampuni dari umatnya kesalahan dan kekeliruan, ya, wa mustaqiru alaihim, dan apa yang mereka terpaksa. Ya, dan ini kata Ibnu Taimiyah mencakup al-masail, ya, asma wa sifat, masail yang dia kata beliau ilmiah maupun masail, ya, amaliyah. Kalau amaliyah maksudnya seperti fikih, ya, sebagian ulama mengatakan yang sahih seperti ini, ya, yang lain mengatakan yang seperti ini, halal haram dan sebagainya. Ini masalah fikih, ya. Tapi ketahuilah bahwa ini disepakati oleh para ulama bahwa mujtahid makfur, ya, qad yujaru, ya, in akhta'a bi ajrin wahid, dapatkan pahala satu kalau dia salah, kalau benar dapat dua, ya. Ketahuilah bahwa itu yashmal juga mencakup pula masalah, ya, asma satu masalah ilmiah namanya, masalah amaliyah yang tadi, amaliyah itu dalam amal fikih dan sebagainya, dan ilmiah mencakup masalah khabar, masalah iman, masalah tak asma sifat dan lain sebagainya, itu mencakup uzur tersebut bagi mereka para ulama yang jelas kepada kita pembelaannya kepada sunnah, ya, kedekatannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembelaannya, ya, namun kemudian keliru menyimpang karena apa yang berkembang tempat mereka dari pemahaman tersebut, ya, atau kesalahan mereka dalam berijtihad dalam memahami dalil, wallahu a'lamu shawab. Nah, saya kira cukup pembahasan kita insyaallah taala, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seluruhnya, menguatkan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal ibadah yang diperintahkan. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul pasti. Subhanakallah bihamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.